Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesempatan malam yang baik ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majlis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada kitab yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu menuntut ilmu jalan menuju surga. Kita telah menyelesaikan pertemuan yang kelima pada Rabu yang lalu, dan dengan memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pada pekan ini pertemuan yang ke-6 sampai yang ke-8 insyaAllah. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu syar'i dan mempelajari ilmu syar'i. Pada halaman yang ke-40, al-muallif hafizahullahu ta'ala, penulis menjelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya yang ke-9, bahwasanya ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Dan hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 golongan, yaitu 4 orang. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu. Seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu, yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan fa hadza bi afdalil manazil. Kemudian dengan harta dan ilmunya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hartanya. Dengannya ia menyambung silaturahmi dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Jadi dia punya ilmu, dia punya harta. Dengan hartanya ini dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyambung silaturahmi dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Dan inilah golongan yang paling utama. Yang pertama, ini golongan yang paling utama, orang yang paling utama kedudukannya, Allah berikan harta dan ilmu. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan fahuwa sadiqun niyati yaqul. Yang kedua adalah seseorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia ilmu dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan dia harta. Jadi dia dapat ilmu tapi dia tidak dapat harta. Fahuwa sadiqun niyah, dan niatnya ini lurus, niatnya ini benar. Yaqul, dengan niatnya yang baik ini, dengan niat yang jujur, ia berkata, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku ini memiliki harta, aku akan beramal dengan amalnya fulan, yaitu amalnya seseorang yang memiliki harta. Jadi kalau yang pertama dia punya harta, dia punya ilmu, dia punya harta, dan dia bertakwa dengan hartanya. Yang kedua, orang yang tidak memiliki harta tapi Allah berikan ilmu, lalu dengan kejujuran niatnya dia mengatakan, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku harta, maka aku akan beramal dengan amalannya fulan, yaitu amalnya fulan yang memiliki harta dan ia gunakan dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa biniyatihi faajruhu masawa. Maka orang yang kedua ini dengan niatnya, maka pahala keduanya sama, yaitu pahala orang yang pertama yang punya ilmu dan harta, dan pahala orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Karena kejujuran niatnya, pahala dua orang ini sama. Yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang kedua, yaitu seorang hamba yang Allah berikan dia harta namun Allah tidak berikan dia ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fi haqqan. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala beri dia harta namun dia tidak punya ilmu. Lalu ia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Ia gunakan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hartanya. Dia tidak menyambung silaturahmi dengannya dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya, itu di dalam hartanya. Maka yang ketiga ini, fahadha bi akhbathil manazil. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga harta yang ia dapatkan ini tidak ia gunakan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Yang keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan harta juga tidak Allah berikan ilmu, tidak dikasih dua-duanya sama Allah. Fahuwa yaqul, lalu dia mengatakan, lau anna li malan, sekiranya aku punya harta, la 'alimtu fihi bi 'amali fulan, la 'amiltu fihi bi 'amali fulan, maka saya akan mengerjakan seperti yang dikerjakan fulan, yaitu fulan yang ketiga yang punya harta. Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka yang keempat ini, ia berniat seperti tadi, yaitu kalau dia punya harta, dia akan menggunakan harta tersebut untuk berbuat seperti orang yang ketiga, yaitu bermaksiat dengan hartanya. Maka dengan niatnya ini, keduanya sama dalam mendapatkan dosa. Jadi dunia ini untuk empat. Yang pertama, dia punya ilmu, punya harta, lalu dia tahu dengan hartanya ia bertakwa kepada Allah, dan ini orang yang paling utama. Yang kedua, orang tidak punya harta tapi Allah berikan ilmu, dia katakan, jika saya memiliki harta, saya akan gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Allah sebagaimana orang yang pertama. Dan orang ini mendapatkan pahala dengan niatnya tadi, dan pahalanya sama dengan orang yang pertama tadi, yang punya harta dan punya ilmu, punya ilmu dan punya harta. Sedangkan yang ketiga, orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga dia gunakan ilmunya itu, hartanya itu, untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi berangan-angan punya harta dan akan gunakan hartanya untuk bermaksiat sebagaimana orang yang ketiga tadi. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini membagi penghuni dunia menjadi empat golongan. Dan golongan yang paling baik di antara mereka adalah orang yang diberikan ilmu dan harta. Ia berbuat baik kepada manusia dan kepada dirinya sendiri dengan ilmu dan hartanya. Maka di sini ilmu jalan menuju kebahagiaan. Dan kalau kita perhatikan bahwa orang yang pertama ini, dia bisa gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan dia memiliki ilmu. Sekiranya dia tidak memiliki ilmu, maka dia akan menjadi seperti orang yang ketiga, yang dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Dan lihat orang yang kedua, yang dia tidak punya harta tapi dia punya ilmu, lalu niatnya jujur, dan dia mengatakan, sekiranya saya punya harta, saya akan beramal seperti amalnya fulan. Itu orang yang pertama, yang dia punya ilmu dan punya harta. Sedangkan golongan ketiga, keempat, ini tidak punya ilmu, hanya punya harta. Yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi yang di angan-angannya itu adalah memiliki harta, lalu beramal sebagaimana amal orang yang ketiga, itu berbuat maksiat. Maka di sini menunjukkan bahwa ilmu lah yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Keutamaan ilmu syar'i yang ke-10. Menuntut ilmu akan membawa kepada kebersihan hati, kepada kemuliaan kehidupannya dan cahayanya. Dengan ilmu, seseorang hatinya akan bersih, dia akan mulia, kehidupannya pun akan baik, dan akan mendapatkan cahaya. Sesungguhnya hati manusia akan menjadi lebih bersih dan mulia dengan mendapatkan ilmu syar'i. Sebagaimana nanti tentunya orang yang tidak belajar, maka hatinya cenderung lebih kotor dan hilang kemuliaan dari hatinya. Dan itulah kesempurnaan diri dan kemuliaan. Jadi kesempurnaan diri dan kemuliaan tatkala hati manusia itu bersih dan mulia. Orang yang menuntut ilmu akan bertambah rasa takut dan takwanya kepada Allah. Hal ini berbeda dengan orang yang disibukkan oleh harta dan dunia. Ini perhatikan, maka kita jangan sibuk dengan harta dan dunia saja. Padahal harta tidak membersihkan dirinya. Harta tidak membersihkan dirinya. Tapi kalau ilmu bisa membersihkan seseorang dari kotoran-kotoran syubhat dan syahwat. sehingga lebih bersih hatinya. Dan harta tidak menambah sifat kesempurnaan dirinya. Orang punya harta tidak berarti dia sempurna sama sekali. Karena kita sudah bahas juga di antara keutamaan ilmu syar'i adalah ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan jadikan orang itu faham agamanya. Dan ini tentunya kesempurnaan yang Allah berikan kepada seseorang hamba. Yang ada tatkala seseorang itu sibuk dengan harta dan dunia, hatinya justru akan semakin tamak. Dia akan semakin tamak untuk cari harta, dia akan semakin tamak untuk mencari dunianya, semakin rakus. Dan kalau sudah tamak dan rakus, maka muncul sifat yang lain, kikir, pelit, bakhil. Dia tidak mau dermakan hartanya. Tetapi bukan berarti Islam melarang seseorang untuk mencari harta, tidak sama sekali. Ya, Islam tidak melarang seseorang mencari harta. Justru seorang muslim hidupnya harus berusaha untuk mapan, harus mampu menafkahi keluarganya, harus mampu menghidupi dirinya, keturunannya yang menjadi tanggungannya, dia harus berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai itu menjadikan kita tamak dengan dunia ini, rakus dengan dunia ini, bakhil dengan dunia yang akan kita tinggalkan ini. Kenapa mesti bakhil dengan dunia yang Allah berikan kepada kita? Toh dunia ini juga akan kita tinggalkan. Kemudian beliau memberikan catatan yang di sini dicatat tebal, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar segala ketaatan. Maka jangan sampai ada hari yang kita lewati melainkan kita telah mencari ilmu dan kecintaan kita kepada ilmu semakin bertambah. Bukti kecintaan seseorang terhadap ilmu dari hari ke hari semakin bertambah adalah dia dari hari ke hari berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan yang menjerumuskan ke neraka. Jadi akar ketaatan itu ilmu, karena sumbernya di situ, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan sumber dari segala kesalahan, kerusakan di muka bumi ini tidak lain dikarenakan seseorang hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Dia lupa dengan agamanya, ia tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak tahu tatkala harta itu ada pada dirinya, Allah berikan harta itu, dia tidak tahu bagaimana menggunakan harta ini dengan baik. Kemudian ikhwati fillah, setiap muslim dan muslimah harus mengetahui bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang bahagia. Jadi orang yang menuntut ilmu ini orang yang bahagia, karena ia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Dengannya hati terasa nikmat dan akan membawa kepada kebersihan hati dan kemuliaan. Jadi kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan itu ada di dalam menuntut ilmu syar'i. Mendengarkan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Keutamaan ilmu yang ke-11. Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menginginkan menjadi orang-orang yang tergolong dari manusia yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita mengetahui bahwa doa Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa yang mustajabah. Doa seorang khairul bashar, manusia terbaik. Doa seorang khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doa seseorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan orang-orang yang mendengarkan sabda beliau dan memahaminya dengan keindahan dan berserinya wajah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan bagi mereka yang senang mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dengan keindahan dan berserinya wajah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami. Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cahaya pada wajahnya. Tidak hanya itu, tidak hanya dia dengarkan, fahafidhahu, lalu dia mengamalkannya, hatta yuballighahu ghairah, dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ini ada keutamaan mendengarkan, menghafalkan dan menyampaikan ilmu. Fa innahu rubba hamil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang membawa fiqih namun ia tidak memahami. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan banyak orang yang mendengarkan fiqih kepada orang yang lebih faham darinya. Ini Nabi SAW memberikan isyarat, terkadang ada orang yang membawa sebuah ilmu namun dia tidak faham, dan yang mendengarkannya, yang mendengarkan, mendapatkan ilmu itu dari seseorang, dia yang lebih faham, ya. Jadi dia menerangkan kepada orang yang lebih faham darinya. Salatu khisalin la yughillu alihinna qalbu muslim abadan. Ada tiga hal yang dengannya hati seseorang muslim akan bersih. Ya. La yughillu alihinna. Ada tiga hal yang dengannya hati seseorang muslim itu tidak akan ada kotor di dalamnya, tidak akan ada khianat, tidak akan ada dengki, tidak akan ada keburukan, yaitu hatinya akan bersih. Apa yang pertama? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ikhlasul amalillah. Yang pertama, mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amri. Yang kedua, menasihati ulil amri, penguasa. Dan ingat, menasihati ulil amri ini tentunya dengan cara yang bijak, dengan cara yang diajarkan oleh Islam, yaitu diambil tangannya, dinasihati secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Yang ketiga, waluzumul jamaah, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu miwara'ihim, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Waqal, dan Nabi SAW bersabda, man kana hammuhul akhirata jama'a Allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang keinginannya adalah negeri akhirat, dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina, dunia akan tunduk kepadanya tanpa ia minta, tanpa ia cari-cari. Maka seseorang kalau urusannya ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan tujuannya adalah akhirat, jangan dia menjadikan tujuannya adalah dunia. Sehingga dengan tujuan yang ikhlas ini, tujuannya untuk akhirat kelak, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Dia akan qanaah, dia akan bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina. Wa man kanat niyyatuhu dunya, dan barang siapa yang tujuannya niatnya adalah dunia, faraqallahu alaihi dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan barang siapa yang tujuannya niatnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, mencerai-beraikan, memporak-porandakan urusan dunianya. Tidak akan selesai urusan dunianya. Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia hanya menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Tidak akan melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Segitu-segitu saja yang akan ia dapatkan. Dan hadis ini adalah hadis yang agung, ya, yang di mana seseorang muslim diajarkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan akhirat sebagai tujuannya, bukan dunia, yang dengan itu Allah Azza wa Jal akan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Allah Azza wa Jal akan menjadikan kecukupan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina, dalam keadaan tunduk kepadanya. Lalu disebutkan, seandainya keutamaan ilmu hanya ini saja, tentu sudah cukuplah hal itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam berdoa bagi orang yang mendengarkan sabda beliau. Jadi penulis menyampaikan, sekiranya keutamaan ilmu itu hanya ini saja, yaitu orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka itu telah cukup, ya, bagi kita, motivasi bagi kita untuk belajar, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, menghafalkannya, dan menyebarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bagi orang yang mendengarkan sabda beliau, didengarkan, ditampung, dihafal, dijaga, lalu disampaikan. Maka inilah empat tingkatan ilmu. Dalam hadis ini terdapat tingkatan ilmu, faedah. Tingkatan ilmu yang pertama yaitu mendengar. Ini yang pertama, dia mendengar. Dan ini juga ya dalam adab menuntut ilmu, seorang murid, seorang pelajar, seorang talabatul ilm, hendaknya dia mendengarkan ilmu dari gurunya dengan baik, dari pemateri yang menyampaikan ilmu, dari seorang ustaz, seorang syekh, didengarkan ilmu itu dengan baik. Kemudian yang kedua, dia ikat. Bagaimana? Ditulis. Dia ikat dengan menulis. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu buruan. Wal-kitabatu qayyiduhu. Dan tulisan itu adalah pengikatnya. Nabi SAW juga bersabda, qayyidul ilma bil-kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dan ini kita juga sampaikan kepada para penuntut ilmu, hendaknya jangan malas dalam menulis ilmu. Dan inilah kebiasaan para ulama. Bukankah kita bisa membaca karya-karya mereka sampai hari ini? Dikarenakan semangat mereka dalam menuliskan ilmu, dalam mendokumentasikan, membukukan, menyimpan apa yang mereka miliki dari ilmu, sehingga bisa tersebar sampai hari ini. Dan demikian pula kita, hendaknya kita menulis ilmu. Apalagi hari ini, ya di era di mana kemudahan-kemudahan untuk melakukan itu sangatlah banyak. Fasilitas-fasilitas yang ada dari teknologi memudahkan kita untuk melakukan hal ini. Maka jangan sampai seseorang malas untuk menulis ilmu. Apabila ia mendengarnya, maka ia pun menampungnya dengan hatinya. Maksudnya mengikatnya sehingga menempatkannya di dalam hatinya, sebagaimana tetapnya sesuatu yang ditampung dalam wadah yang tidak mungkin bisa keluar darinya. Termasuk juga di sini mengikat ilmu itu tatkala dia dengarkan. Tatkala dia dengarkan, maka dia sedang menampung ilmu. Lalu ia fahami, ia tetapkan itu di dalam hatinya. Dan tatkala ilmu itu telah ditetapkan di dalam hati, ini ibarat sesuatu yang ditampung di dalam sebuah wadah yang tidak bisa keluar darinya. Demikian juga ikatannya yang laksana tali kekang unta. Ia kuat mengikat ilmu itu, sehingga ilmu itu tidak lari ke sana kemari. Wadah dan ikatan itu tidak mempunyai fungsi lain selain untuk menyimpan sesuatu. Jadi disiapkan ikatannya, disiapkan hatinya, disiapkan wadahnya untuk menampung ilmu. Dan ingat bahwa hati ini, semakin bersih hati seseorang, maka semakin mudah dia menampung ilmu. Namun jika hati ini kotor, maka akan sulit bagi dia untuk menampung dan mengikat ilmu itu. Keberadaan ilmu itu juga bergantung dengan keberadaan wadah yang akan menerima ilmu, tempat yang akan menerimanya. Ketika ilmu itu diberikan, namun wadah yang akan menerima ilmu ini tidak cukup, dikarenakan sudah dipenuhi dengan kotoran maksiat, maka akan sulit bagi ilmu itu untuk menetap. Maka seseorang jangan meremehkan masalah hati ini. Ya. Tingkatan yang ketiga yaitu komitmen untuk menjaga ilmu agar tidak hilang. Dia ulang, dia murojaah, ya. Dia mudzakarah, dia diskusi sama temannya, dia belajar, ya mudarasa, belajar sama-sama, ya dia saling berusaha memahamkan, tasmi, mendengarkan hafalan satu dan yang lainnya. Ini adalah komitmen untuk menjaga ilmu agar tidak hilang. Tingkatan yang keempat yaitu menyampaikan ilmu, nashrul ilm, menyebarkan ilmu, menyampaikan kepada umat, ya agar ilmu membuahkan hasilnya, yaitu tersebar di tengah-tengah masyarakat dengan luasnya. Ya, dan hari ini di media sosial, ya Facebook, Instagram, Twitter, kemudian mungkin status WhatsApp, ya di Storygram dan sebagainya, itu hendaknya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu yang tentunya dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, terlebih perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akidah, perkara-perkara manhajiyah, ibadah yaumiyah, ibadah hari-hari yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bagaimana bersikap ta'amul dengan fitnah yang ada. Nah ini kaum muslimin mesti diarahkan, disebarkan ilmu tersebut agar mereka tidak bingung tatkala menghadapi suatu problematika dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang tidak lain problematik itu muncul dikarenakan orang tidak punya ilmu, sehingga dia bingung bersikap, bingung menindaklanjuti bagaimana menghadapi hal-hal yang ia tidak ketahui. Beda kalau orang punya pengetahuan di dalamnya. Barang siapa yang melakukan keempat tingkatan tadi, ya yaitu keempat tingkatan dalam ilmu, dia dengar, dia ikat, mendengar, mengikat, komitmen untuk menjaga dan menyebarkan ilmu, maka ia masuk dalam doa Nabi alaihi salatu wasalam yang itu mencakup keindahan fisik dan psikis. Jadi Nabi SAW mengatakan, Naddarallahu mra'an sami'a minna hadithan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan hadis dari kami. Dan seterusnya dari tingkatan ilmu. Maka ini mencakup keindahan fisik. Fisiknya, tampak lahirnya, termasuk juga psikisnya. Sesungguhnya kecerahan adalah hasil dari pengaruh iman, kebahagiaan batin, kegembiraan hati dan kesenangannya. Kemudian hal itu pun menampakkan kecerahan, kebahagiaan dan wajah yang berseri-seri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Ya, kita lihat ya, ada orang yang tidak punya harta mungkin, namun hidupnya bahagia, hidupnya bisa qanaah, bisa senang. Ya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dalam hatinya, kekayaan di dalam hatinya. Jadi kecerahan dan berseri-serinya wajah seseorang yang mendengar sunnah Rasulullah SAW, lalu menampungnya, menghafal, menjaga hafalannya, dan menyampaikannya adalah hasil dari kemanisan, kecerahan, dan kebahagiaan di dalam hati dan jiwanya. Nabi SAW mendoakan perawi hadis dengan kebaikan dan keelokan wajah. Jadi perawi hadis yang didoakan oleh Nabi SAW dengan keelokan wajah adalah perawi lafaz hadis. Perawi lafaz hadis, meskipun ia belum memahami semua makna hadis, dia meriwayatkan lafaz hadis walaupun dia belum faham. Betapa banyak orang membawa fiqih kepada orang yang lebih faham darinya, meskipun selamanya ia tidak memiliki pemahaman terhadap hadis. Banyak pembawa fiqih yang tidak memiliki pemahaman yang memadai. Ya, kadang ada orang yang menghafal hadis, hadis dia faham, dia tidak memahami sebagaimana orang yang mendengarkan yang lebih faham. Terkadang dia menghafal, dia membacakan hadis, namun mungkin dia tidak pemahaman tidaklah lebih baik, tidaklah lebih memadai dibandingkan yang mendengarkan. Ini menunjukkan tentang disyariatkan meriwayatkan hadis tanpa harus memahaminya terlebih dahulu. Jadi tidak disyaratkan untuk memahami hadis terlebih dahulu sebelum diriwayatkan. Boleh saja seseorang meriwayatkan hadis. Bahkan hal ini menunjukkan disukainya hal tersebut, juga menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis tanpa pengetahuannya terhadap pemahaman hadis tersebut adalah perbuatan yang terpuji. Terpuji. Ya, walaupun kita pasti untuk terus belajar. Kita ada usaha. Ya, jadi kita harus berupaya untuk memahami hadis-hadis yang kita hafalkan, yang pernah kita baca. Dengan perbuatan ini, yaitu orang menghafalkan, mendengarkan, kemudian dia menghafalkan hadis, maka dengan perbuatan ini ia berhak mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya bagi orang yang mendengar hadis dari kami. Kemudian keutamaan ilmu yang ke-12, dan mempelajari ilmu, menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah, dan orang yang menuntut ilmu laksana mujahid. Jadi menuntut ilmu ini jihad di jalan Allah, dan yang menuntut ilmu laksana mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang masuk ke masjid kami ini, "liya ta'allama khairan," yaitu Masjid Nabawi, untuk mempelajari kebaikan, "au liu'allimah," atau mengajarkannya, "kana kal mujahid," maka dia seperti laksana orang yang berjihad, "fi sabilillah," seperti orang yang berjihad di jalan Allah, "wa man dakhalahu li ghairi dzalik," dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain untuk mempelajari atau mengajarkan ilmu, "kana kanadhiri ila ma laysa lahu," maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Pertama, berjihad untuk mempelajari petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar, amal soleh. Ini bagian jihad untuk melawan hawa nafsu. Ya. Seseorang tidak akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengannya. Seseorang tidak akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat, bahkan di dunia ini, kecuali dengan belajar dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari. Al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Kedua, dia berjihad untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Jadi dia belajar untuk diamalkan, lalu diamalkan. Yang kedua. Yang ketiga, berjihad untuk mendakwahkan ilmu. Dia berdakwah. Dan yang keempat, berjihad untuk sabar dalam berdakwah. kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar terhadap gangguan-gangguan manusia. Dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya tahammal, dia bersabar dalam menanggung kesulitan-kesulitan dakwah. Apabila keempat tingkatan ini telah terpenuhi pada dirinya, maka ia termasuk orang-orang yang rabbani. Jadi untuk menjadi seseorang yang rabbani, lakukan empat hal. Belajar agama Allah, beramal. Kemudian yang ketiga, berjihad dengan mendakwahkannya. Dan yang keempat, bersabar dalam dakwahnya. Abu Darda rahimahullah mengatakan, barang siapa berpendapat bahwa pergi mencari ilmu tidak termasuk jihad, sungguh ia kurang akalnya. Dan ini banyak sebagian orang-orang yang mencerca dakwah sunnah, dakwah salafi, yang mengatakan, bagaimana mungkin ahlu sunnah ini yang sibuk talabul ilmi, menuntut ilmu terus saja, kapan jihadnya? Justru menuntut ilmu ini bagian dari jihad. Dan barang siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan bagian dari jihad, sebagaimana perkataan Abu Darda, maka orang ini kurang akalnya. Berjihad dengan hujjah, dalil dan keterangan didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Al-jihadu bil-hujjah wal-bayan muqaddam. Jihad dengan hujjah, dengan penjelasan ini didahulukan dibanding dengan pedang dan tombak. Allah berfirman kepada Rasul alaihissalatu wassalam agar berjihad dengan Al-Quran melawan orang-orang kafir. Nabi mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, itu khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fala tuti'il kafirina, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan cara menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil, menyampaikan keterangan. Imam Al-Qayyim berkata, "Wal jihadu bil hujjati wal bayan muqaddamun al jihadi bisayfi wasinan." Jihad dengan hujjah, dengan dalil, dengan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Jadi berilmulah terlebih dahulu sebelum Anda masuk pada jihad yang di mana jihad itu dengan pedang dan tombak. Dan jihad dengan pedang dan tombak ini pun akan benar ketika didasari dengan ilmu syar'i yang mapan. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat terlebih bagi kami pribadi dan kepada antum sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita, kemudian antusias di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta berdakwah dan bersabar di atasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.